Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para rawuh kaum muslimin ingkang kawula mulyakake, kawula tresnani fillah. Alhamdulillah wonten ing kesempatan enjang menika kula panjenengan sedaya dipun kempalake wonten ing papan ingkang mubarok, ingkang dipun berkahi dalam keadaan sehat wal afiat. Wonten ing kesempatan menika kita badhe membahas setunggal judul ning kula nun sewu mbok mboten pas mangke pembahasanipun. Niki judul ingkang dipun pilih omah sing jembar. Omah sing jembar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jembar niku artine ombong, luas. Omber bahasa Arabe wasi'. Niki termasuk kebahagiaan, termasuk sangadah. Niku al-baitul wasi', omah sing omber sing jembar. Kados dene wonten ing setunggal riwayat diriwayatake dening Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah saking sahabat Nafi' ibnul Harits radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, min sa'adatil mar'i al-jarus salihu wal markabul hani wal maskanul wasi'. Termasuk sangadah kebahagiaane wong niku wonten tiga. Al-jarus salih, tangga sing bagus, tetangga ingkang soleh. Niki nomor setunggal. Ingkang nomor kalih, wal markabul hani, tunggangan sing nyaman, kendaraan sing nyaman. Iki tentunipun benten zaman nggih, benten kan ngeten. Zaman riyen termasuk sing nyaman nggih, jaran, unta. Nek sakniki bilih jenengan menganggap niku mboten nyaman kan ngeten nggih. Jenengan numpak unta nggih malah guling, malah repot. Nek sakniki jenenge kendaraan ingkang nyaman nggih, Mercedes lan sakpiturutipun. Contone nggih. Dokar nggih rumiyin bilih kendaraan sing nyaman. Sakniki nggih mboten mesti jenengan ngarani nyaman no mboten niku. Ngeten nggih mboten dokar. Temono sapa ta sonten, Pak? Nggih, tasih wonten. Niki sing ingkang nomor kali, al-markabul hani. Nah, niki sing nomor tiga, wal maskanu al-wasi'. Maskan niku panggonan ingkang kita ginakake kangge tempat tinggal, omah. Omah ingkang jembar. Omber. Hadis menika hadis ingkang sahih. Sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun nate ngendika sabda menika. Wonten ing riwayat ingkang sanes, nggih dipun riwayatake dening Ali Imam Al-Hakim rahimahullah, Ali Imam Al-Hakim lan ugi Imam Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah saking sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Rasulullah ngendika, arbaun minas sa'adah. Kalau wau Rasul ngendika tiga, tigang perkawis termasuk kebahagiaan. Wonten ing hadis ingkang nomor kalih, Rasul ngendika wonten sekawan perkawis. Tambahane napa niki? Nggih, monggo kita dangetake. Rasulullah ngendika, patang perkara iku al mar'atus shalihah. Niki tambahan. Al mar'atus shalihah, bojo sing shalihah. Nggih. Garwa ingkang shalihah. Ingkang nomor kalih, wal maskanul wasi' lan omah sing omber, jembar. Wal jaru shalih lan tangga ingkang shalih. Ingkang nomor sekawan, wal markabul hani lan tunggangan ingkang nyaman. Lajeng Rasulullah ngendika, wa arbaun minasyaqa lan wonten sekawan perkaris perkawis termasuk syakok. Syakok niku kesusahan. Wonten perkawan atau kawan perkawis ingkang termasuk syakok, kesempitan. Napa niku? Nggih lawane wau nika. Nggih almar'atus su. Wong wadon sing su. Mboten sae, mboten saleh. Utawi garwa sing mboten saleh. Wal jarus su. Tangga nggih mboten apik. Wal markabus su. Lan tunggangan sing ora kepenak. Wal maskanu dhayyiq. Lan omah sing nggih sempit cilik nggih mboten nomber. Hadis menika nggih sahih. Dipun sahihake dening Syekh Al-Albani rahimahullah. Insyaallah niki saged dipun fahami. Ananging wonten setunggal pertanyaan niki monggo dipun jawab. Rasulullah ngendika termasuk sa'adah kebahagiaan. Niki ingkang dipun maksud kebahagiaan, kebahagiaan napa niki? Donya napa akhirat ngoten maksude niki? Nggih. Niki kedah dipun fahami. Ingkang dipun maksud sa'adah menika nggih menika as-sa'adah fid dunya. Maksudipun nggih niki langkung khusus kebahagiaan teng pundi? Donya. Nggih. Sebab nyatane nggih ngoten. Ingkang naminipun griya ingkang jembar nggih marakake seneng betah teng griya ngatur-ngatur panggonan nggih napa gampil nampa tamu nggih mboten napa bingung malih tamune rombongan mumet malih anggar misale nggih waduh nggih piye ketake nang kamar endi kan ngoten nggih remen rasane seneng menawi wonten tamu kok saged ngormati wonten panggonan ingkang dipun sediake. Nggih bocah dodolanan playon nggih napa saged ora medeni lan sak piturutipun. Niki ingkang dipun maksud sa'adah nggih menika sa'adatud dunya. Iku ingkang dipun maksud. Lajeng napa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam syaqawah sengsara? Niki ingkang dipun maksud sengsara teng mriki mboten terus wong sing omahe sempit niku sengsara maksude wis ora mungkin bahagia niku mboten. Sengsara ingkang dipun maksud menika taat. Taat niku kesel. Kesel. Terus menawi gadah griya ingkang sempit niku biasane kesel. Utawi tunggangan sing mboten kepenak nggih kesel. Nggih. Nggih kan ngoten nggih. Numpak motor si Pitung tahun 70 kan mboten nggih. Nggih niki perjalanan riki ojo saged mboten ming 3 jam niki saged 10 jam kesel. Nah, setiap pirang kilo mampir nempel kan ngoten nggih. Setiap pinten kilo kok bocor kan ngoten niki kan nggih ndenggaweake uripe kesel. Niki ingkang dipun maksud saka ngene kok kesel. Nggih. Omah nggih ngoten nek napa sempit bocor misalnya kan repot malih kesel nggih duwe panci siji nggo nadai bocor sing sebelah lor malah sebelah kidul melu napa bocor bingung malih goleki bokor mangke riko bocor malih nah niki kan kesel pancen nah, niki ingkang dipun maksud sakok niki kesel biasane menawi kula panjenengan sami nggadahi kendaraan nggih tunggangan sing ora kepenak nggih niki nggih kesel. Terus kedah dipun fahami, nggih. Ora mesti napa ingkang dipun ngendikake Rasul niki napa saadah niki berarti saadah donya akhirat diperoleh oleh orang ini. Saged kemawon griyanipun jembar, omber. Ning nek piyambake ora termasuk wong kang iman nggih mboten bakal dados tiyang ingkang napa saadah donya lan napa akhirat. Mboten mesti kados niku. Nah, menika ingkang perlu dipun fahami. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Lan ampun dados penggalih panjenengan menawi kok wah omahku kok cilik iki sing ngalamat uripku sengsara ngoten. Lan ampun ngantos dados tiyang ingkang sombong. Wah omahku jembar iki mesti dadi wong ingkang napa sa'id, sa'adah ya mboten mesti. Nggih. Niki ingkang dipun maksud kebahagiaan ingkang sifatipun duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lan perlu dipunmangertosi saking hadis menika berarti bukan perkara yang tercela kalau kita punya rumah yang luas, ora masalah. Wong niki termasuk kesenangan kok. Nggih. Napa malih enggak ada niatan-niatan sing bagus kalau wau nika lho. Napa ngormati tamu nggih. Napa malih kepingin misah putranipun sing lanang panggonan dhewe sing wadon panggonan dhewe iki kan termasuk perkawis sing kang pancen dipun syariatake. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anakmu. Niki dipun dawuhi kondo perintah putra-putrane nek wis genep umure 7 taun kon padha salat. Niki hukume wajib niki. Bapak, ibu, bapa biyung wajib perintah dawuh putra-putrane kon padha salat nalika umur 7 taun 7 taun. Senajan salat niku dereng wajib. Pun wajib dereng. Dereng bocah niku kan si 7 taun. Ananging wong tuane niki wis wajib kedah perintah dawuh anake kon padha salat. Wadribuhum dan pukullah mereka maksudipun dipun izinake. Nggih, nabok mukul nek perlu, nek mboten perlu ampun. Nggih. Nalika 10 tahun tetep dereng napa salat. Lan Rasulullah dawuh wa farriqu bainahum fil madaji dan pisahkanlah putra-putrimu di tempat tidur mereka. Nah, tentunipun nalika griya kula panjenengan sami jembar, iki kan anggenipun misah gampang. Nggih napa ten? Gampang. Nggih. Kamare papat, nggih gampang banget niku. Nggih bapak ibu dhewe, nggih. Nah, niki tiyang kakung, lari kakung, istri. Nah, niki saged. Aku ora iso piye, nang. Nggih nek pancen mboten saged misah kamar nggih, misah napa amben ngeten. Ruangane mantan ombo, niki amben kanggo bocah lanang, amben kanggo bocah napa wadon. Ora iso omahku cilik banget e, piye nang. Nek kados mekaten nggih dipisah nggih napa apa sekat kayu napa bantal nggih sak mampunipun. Sehingga ma'asyiral muslimin, rumah yang luas ini memang sesuatu yang membuat kita mudah gampang jembar. Mila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarake ndonga supados griya kula dados griya ingkang jembar omber. Nek pancen omber bentuke boleh saja kita minta kepada Allah azza wajal, niki termasuk perkawis ingkang terpuji, nyuwun dumateng Allah supados dipun anugerahi griya ingkang jembar. Wonten ing hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam da'a fi lailatin. Wonten ing sakwijining dinten, wonten ing wekdal dalu, Nabi ngendika donga nyuwun dumateng Allah, Allahumma ighfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi au fi ma razaqtani, afwan, wa barik li fi ma razaqtani. Niki doanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menawi saged apal niki masyaallah niki. Saged dipun ginake kangge napa? Donga. Nek mboten nggih sing penting maknane mangke donga kali basa Jawi nggih mboten ana apa. Sing jenenge donga niku mboten kedah basa napa? Arab. Ning menawi saged niki langkung sae. Sebab nek gawe donga dhewe niki kadang salah. Ning nek donganipun Rasul niku pun dijamin mboten bakal salah. Ngeten. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Rasulullah donga, Allahumma ighfirli dzambi. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah untukku dzambi, dosa-dosaku. Niki donga ingkang nomor setunggal. Nyuwun dumateng Allah supados ngapurani dosa-dosanipun. Padahal Rasul sampun dipun apa? Jamin, sampun dipun ampuni dosanipun. Nah, niki contoh tawaduk. Contoh tawaduk ingkang luar biasa. Saking Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli dzambi. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku semuanya. Wa wassi'li fi dari, dan luaskanlah rumahku. Nah, ini doa nipun Rasul SAW. Wa wassi'li fi dari, dan luaskanlah rumahku. Lajeng ingkang kaping tiga, wa barikli fi ma rozaqtani, lan kula nyuwun duh Allah panjenengan berkahi sedaya ingkang panjenengan rizkikan dumateng kawula. Nah, niki doanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apal mboten iki? Maknane nggih hafal insyaallah. Nah, ingkang nomor setunggal nyuwun pangapunten, pangapura. Allahumma gfirli dzambi. Ingkang nomor kalih wa wassi'li fi dari. Ingkang nomor tiga wa barikli fi ma razaqtani. Anika dalil pilih griya omah ingkang jembar, omah ingkang omber niki perkawis ingkang dipun suwun, dipun arep-arep hamba-hamba Allah azza wajalla. Ananging wonten doa menika, di dalam doa ini wonten setunggal perkawis ingkang monggo kita perhatikan di akhir doa ini lho. Nggih. Napa ingkang dipun suwun dening Rasul? Dipun berkahi. Niki ingkang datosake rumah yang luas, luas fisike, mangke ugi dipun datosake sebab piyambakipun pikantuk kebahagiaan ugi wonten ing akhirat. Mboten namung saadah donya kemawon, ananging ugi saadah napa wonten ing akhirat. Niki nalika rejekinipun nika dipun berkahi dening Allah. Nggih. Senajan alit griyanipun, ananging nalika dipun berkahi dening Allah azza wajal, nika dados sebab piyambakipun pikantuk kebahagiaan saadah wonten ing akhirat. Omah sing jembar ombo fisike ananging mboten dipun berkahi dening Allah azza wajal, niki mboten dados saenipun wonten ing akhirat mangke. Mila ingkang kita arep-arep nggih, jembar fisike lan ugi dipun apa berkahi dening Allah azza wajalla. Wonten ing kesempatan kala rumiyin sampun atih kita sebatake setunggal faedah bilih dalemipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menawi dipun bandingake griyanipun kula panjenengan sami luas pundi niku. Nggih, jelas griyanipun kula panjenengan ingkang langkung jembar. Ngeten nggih Pak Rahmat nggih. Jelas niku genah mesti menawa ingkang sampun natih dumugi pundi nggih. Mekah Madinah niku. Dalemipun Rasul atus niku. Rumah saya kula nek dibandingake dalemipun Rasul niku luar biasa. Jembar ukurane. Sampai sahabat utawi tabi'in ingkang pun asma Hasan al-Basri, tabi'in Hasan al-Basri mlebet dalemipun Rasul nggih tentunipun Rasul sampun sedo. Junjung tangane dunggahake niki nyenggol napa? Nyenggol niki dhuwur niki napa? Atapipun niki napa? Atap niki. Nggih sakaf atapan atape niki, langit-langit. Nggih pian. Nah niki nek kaya niku kan saged dipun bayangake. Mboten wiar mboten. Ananging menawi panjenengan dipun tangleti, sinten tiang ingkang paling jembar manae? Sinten tiang ingkang paling bahagia ngraosake kebahagiaan wonten ing dalemipun? Nggih, tentunipun kaum muslimin sedaya sepakat lan kudu sepakat bilih ingkang paling bahagia, paling jembar uripipun inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sampun mesti. Sebabipun apa? Sebabipun dalemipun Rasul dados dalem ingkang dipun berkahi dening Allah. Nah niki kuncinipun. Sameneika alhamdulillah kula panjenengan sami wis dijembarake omahe fisik sampun. Alhamdulillah. Kantun nomor kalih niki. Nggih. Nah niki diberkahi napa mboten? Nggih insyaallah dipun berkahi. Nggih insyaallah nah. Nanging kula panjenengan sami niki kedah menempuh sebab niki, sebab supados griya kula panjenengan sami dados griya ingkang napa diberkahi betah. Niki sampun nate wonten keluarga datang ke rumah saya cerita, "Ustaz, saya ini mlebu nang omah ora betah." Jadi begitu masuk, baru masuk selangkah kepingine napa metu, wis padahal omah ing sanes. Iki wong sugih niki. Nggih. Jadi dia pandangannya itu di rumah niki kaya wonten debu, kabut ngoten. Ning niki sebabe sihir. Sebabe napa? Sihir. Nggih, ingkang naminipun sihir niku nggih pancen wonten gangguan napa? Setan, tukang sihir. Disihir. Nggih niki rumiyin saderengipun ngaos niki tiyang. Nggih. Saderengipun ngaos. Teko golek dukun niki, golek dukun nika lan sapi turutipun iki ora bakal dadi nggih. Setan dilawan setan ngoten iki mboten kena. Sihir dilawan apa? Sihir nggih, mboten pareng niki malah tambah ciloko, tambah sengsara. Maksudipun niki contoh mawon. Griya menawi mboten dipun berkahi. Nggih sumpek. Nggih mlebu wae ora. Nggih ora betah. Wonten tiang ingkang alit griyanipun ning tiang niki kok luar biasa. Tenang, bahagia, niki wonten cerita malih. Nggih. Salah seorang guru kula, salah seorang masyayikh wonten ing Madinah, iku crios. Saya suatu saat menjenguk seorang tua, wis tua, wis di dorong karo kursi napa roda istilahnya nek nggih sehate wong tuwa ngoten lho nggih sehate niki pun mboten sehat niki wis nganggo napa nggih terus kursi roda. Ha niki Syekh niki dateng nggih tele mlebet griyanipun omahe cilik ming sak ruangan kurang luwih nggih wong Arab zaman riyin niku nggih rikala niku zaman kula tasih teng rikoman griya-griya saking lemah tasih wonten teng Madinah niku. Termasuk hotel-hotel sekitar Mekah niku tasih wonten ingkang saking napa? Nggih, bangunan zaman rumiyin. Saniki pun mboten wonten. Taun kali ewuan lan sampe turutipun. Ah niku dipun tiliki grentes sedih niki ingkang telik niku ningali suasana kaya niku sedih. Ki wong kok melas temen. Nggih. Wis omahe cilik. Nggih, kahanan awake nggih wis kaya ngono. Nggih. Sampun sakit-sakitan di atas kursi roda. Ananging dipun kagetake nalika orang tua ini mengucapkan suatu kalimat. Dadi wong tua niki sing dimelasi malah ngucapake alhamdulillah aku ora ngerti ana wong sing luwih bahagia tinimbang aku. Niki paham mboten niki? Ini orang ini yang kita lihat kayaknya orang yang sengsara. Ning kerasane awake dhewe niku dia orang yang paling apa? Bahagia. Aku kok rasa-rasane paling senenge wong. Dan diucapkan betul-betul jujur. Tuhan iki. Terus wonten tiang ingkang bilih griyanipun iki ora jembar ning. Subhanallah, bahagia. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, niki tentunipun sebabe nggih kala wau nalika griya niku dipun berkahi dening Allah azza wajal, insyaallah taala dados griya ingkang ndatengake utawi sebab kebahagiaan donya lan ugi akhirat. Nika insyaallah masalah pertama ingkang perlu kita sebatake. Nah, dipun fahami insyaallah nggih. Saat menika kita mlebet nggih masalah ingkang kaping kalih. Niki jawab pertanyaan piye carane supaya rumah kita ini diberkahi nanti. Kaifa yakunul baitu mubarokan. Pripun supados griya kula, omah kula panjenengan sami nika dados griya ingkang boten namung jembar fisike ananging ugi ndatosake kula panjenengan sami nggih tiyang ingkang saadah wonten ing akhirat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, niki pembahasan ingkang penting. Sebab nek griya, masalah griya kula yakin griya kula panjenengan sami secara umum sampun bagus ambah nggih mboten wing ambah tok wis dhuwur tingkat niki sampun iki termasuk akhir zaman niku wong-wong padha lomba-lomba napa dhuwurake omah niku wa antarul khufatal uratal ala ria asya yatatawaluna fil bunyan ngeten Rasulullah ngendika wonten ing akhir zaman sliramu bakal weruh wong kang biyen niku biasa angon apa wedhus angon wedhus ora sandalan ora klamben kok ngerti-ngerti padha lomba-lomba ndhuwurake napa bangunan ya, niki termasuk tanda akhir zaman. Nah, tentunipun sakmenika pripun supados griya kula panjenengan sami dados griya ingkang mubarok. Ingkang nomor setunggal, ma'asyiral muslimin, niki pembahasan injang menika nggih wonten kaitanipun kali pembahasan kolon dalu. Ingkang nomor setunggal nggih. Supados griya kula panjenengan sami menika dipun berkahi, ingkang nomor setunggal memperbaiki penghuninya dulu. Sing manggon teng riku niku lho. Nggih bojone, nggih kabeh mawon. Nah, suami, istri, nah diperbaiki. Islahu sakiniha. Pripun supados penghuninipun niku bagus. Ah, sakmenika monggo kita penggalih. Pokoke aku duwe niat aku memperbaiki diriku, sang istri juga demikian, saya ingin memperbaiki istri saya, istri juga ingin memperbaiki sinten? Suami nipun. Nah niki. Niki dados modal supados griya menika betul-betul mangke dipun berkahi dening Allah azza wajalla. Sehingga ampun sami gumun nalika nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesen nalika seorang laki-laki akan menikah, kosok wang sule wong wadon dilamar supados ningali sinten ingkang nglamar. Nggih. Deleng calon bojone niki. Wonten ing hadis Rasulullah ngendika tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wadon niku biasane dinikahi mergo patang perkara. Sing nomor siji lima liha sebab bandane sugiye. Ingkang nomor kalih wali hasabiha nasabe. Ki keturunan wong sing bagus, keturunan para raja, darah biru nek gedhe napa? Biru ngoten iki. Nggih padahal nggih sami mawon napa? Abang. Tapi nggih niku terkenale. Wali jamaliha utawi jamaliha ayune. Nah, ingkang nomor 4 niki Rasul ngendika walidiniha dinikahi mergane agamane, mergo agamane. Rasulullah ngendika fadfar bidzatiddin, perhatikan agamanya. Syukur-syukur papat-papate walhamdulillah rabbil alamin. Ning ingkang dados patokan ingkang paling penting napa kala wau agamanipun taribat yadak, sliramu bakal dadi wong kang bahagia. Dados ampun gumun. Dalem? Pertama Iki tetap agamanipun. Nggih, nek urutan Rasul ngendika, nggih, lima liha bandanipun, wali hasabiha, nggih, keturunan wali jamaliha, wali diniha. Nek urutan ngendikanipun Rasul wonten ing riwayat niki. Nggih. Ananging wonten setunggal masalah niki penting, nggih. Nggih, iki pertanyaan bagus sangat niki, Pak Rahmat. Nalika Imam Ahmad dipuntangleti, Imam Ahmad ditakoni, "Imam Ahmad, kula badhe nikah, pripun carane?" Saiki kowe takokke ayune dhisik. Nah. Ayu apa ora ngoten iki. Iki maksude wonten maksude ngoten. Nggih, nanti iki leres iki Pak Rahmat niki. Ayune dhisik. Maksude sak derenge maju, kabare priwe, nilaine piro sih? Nah. Nggih, 9,9 ngoten kan Pak. Iki kan berarti ayu banget ngoten misale. Iki, Bu. Ibu. Saenake berat nggih. Niki kan anu no nggih. Nggih. Pokoke ayu lah ngoten nggih. Nah niki. Lah engko nek kowe wis ngerti bocah iki ayu, baru kamu tanyakan agamane piye ngoten. Engko nek agamane ora bagus, ya wis tak tolak. Jadi menolaknya karena agama. Ning nek takoni agamane piye, oh bagus agamane. Nah ayu apa ora ayu nggih. Nah, waduh ora lah nang. Akhire nolak karena apa? Kecantikan padahal agamanya bagus. Jadi kan tadi mboten bagus makin lagi. Nggih. Memang ini perkara yang penting juga Imam Ahmad nalika dipuntang leti kaya ngaten jawabanipun. Kirang langkung. Cantiknya ya. Tapi masalah menolak dan tidaknya bukan karena cantiknya nanti, tapi karena napa? Agamanipun. Karena agamanipun. Lan Rasul ngendika wonten ing hadis menika, "Fadzar bidzatiddin taribat yadan." Nah niki PR-ipun kathah. Ampun gumun nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh ketika akan menikah ya, di antara yang diperhatikan adalah napa? Agamanipun. Nah, aku wis nikah terus piye? Nggih, sampun monggo. Sekarang tugas kita kalau ternyata kita sendiri kurang soleh, istri kita juga kurang napa? Solehah. Nah, niki PR monggo dipun garap bareng-bareng nggih. Nggih, pripun supados dados suami ingkang soleh, istri ingkang napa? Solehah. Mboten wonten ya ingkang sempurna. Nggih. Termasuk di antara upayanipun nggih lenggahipun panjenengan sedaya wonten ing majelis menika. Nggih. Istri juga demikian duduk di majelis ilmu. Nggih, sebab kanti majelis ilmu menika insyaallah bakal turun sakinah, ketenangan, turun rahmatipun sinten? Allah Subhanahu wa taala, dirubung para malaikat. Niki dados sebab kesolehan insyaallah taala. Nah niki. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Niki ingkang nomor setunggal, islahu sakiniha. Ampun supe ndonga dumateng Allah. Nggih, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supados Allah ngrubah lan dadosake suami kita, istri kita dados suami ingkang soleh, dados istri ingkang soleha. Menika ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Termasuk kalau wau hadis ingkang kula sebat pendidikan anak, nggih. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahlah anakmu ya untuk sholat ketika umur 7 tahun. Niki usaha supados penghuni rumah, penghuni ingkang napa? Ingkang sae. Insyaallah taala nika ndadosake griya kula panjenengan sami dipun berkahi. Ingkang nomor kalih. Syukur dumateng Allah. Nah, syukur dumateng Allah niki kaitane nggih kalih nomor setunggal kula wau nek kula soleh, istri kula nggih soleha, insyaallah syukur langkung napa? Gampil. Syukur dumateng Allah Azza wa Jalla. Tiang mulai mboten syukur luar biasa. Mboten bakal dados tiang ingkang tenang uripipun. Ingkang dipuntingali dalam masalah donya ming tiang sing luwih napa? Dhuwur. Sing luwih sugih, sing omahe luwih amba. Mboten ridho nek bojone, lah bojoku kaya ngene. suamiku kok seperti ini, melihat yang lebih atas, bojoku kok ming tukang beca, lu tanggaku kayak, supir dokar, yang lu dengur nih supir dokar kali napa, supir beca, tapi ingkang semacam dengan ini, menawi kula panjangan sami mboten syukur, mbok koyo nopo gede nih. Ombere omah kula panjenengan sami ngene iki mboten bakal dados tiyang ingkang bahagia niku mboten. Dalam masalah dunia monggo kita ningali tiyang ingkang langkung napa? Nggih, langkung ngasak ngandhapipun kula panjenengan sami. Wonten ing hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendika, nggih, unzuru ila man huwa dunakum wa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatullahi alaikum. Lihatlah orang yang lebih bawah dari kalian, tentunipun dalam urusan dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, ampun ningali tiang ingkang langkung inggil, lebih tinggi dunianya. Sebab menawi cara pandang kula panjenengan sami kados mekaten, fahuwa ajdaru ingkang kados mekaten, nggih, bakal datosake kula panjenengan sami langkung gampil anggenipun syukur dumateng Allah lan mboten ngremehake nikmatipun Allah azza wajalla. Saya itu menawi sampun ngremehake barang sing enak dadi mboten enak. Saya itu ananging menawi syukur barang sing biasa-biasa dados napa luar biasa. Naming mangan karo napa uyah, sego anget karo uyah. Niki kan nek zaman sak menika aneh. Nggih, secara umum mangan kok sego anget karo uyah. Padahal nek zamane piambak rumiyin biasa nggih mboten. Sego rawuh nek bahasane niku. Wis enak banget. Niki menawi suami istri ini ketika makan mengingatkan alhamdulillah, Bu, Pak, alhamdulillah iki iso mangan sego anget karo uyah lah. Coba nek awake dhewe iki dadi wong gelandangan kaya nang pinggir dalan mulai inang sampah lan sakpiturutipun. Lah niki ngraosake napa ingkang dipun dahar nika dados nikmat ingkang luar biasa. Ananging koso wangsule nek muasa kok mingi iki tok. Kerjane apa wae, Pak? Nah. Sedina met ora tau bali intuke garem tok. Uyah tok nah. Atas mangkaten kan mangke dados tiyang ingkang resula. Griya nggih ngeten. Omah nggih ngeten menawi kula panjenengan sami kok mboten syukur dumateng Allah azza wajal niki ndadosake griya kula ingkang janjane fisike wis ombo jembar niki dados napa? Nggih. Sempit ora betah nang omah. Nggih. Sing lanang nggih ora betah teng omah. Sing wadon nggih mboten betah napa? Teng omah wah luar biasa. Wah percuma nang omah seneni tok bojoku nah. Ngeten nggih sami mawon bojone arep wah aku nang omah ya ora di. Nah niki kan akhiripun dados napa? Dados mboten saenipun keluarga. Niki mboten betahi bukan karena sihir lho tadi. Kalau yang pertama saya sebut karena sihir. Nah niki mboten betahi karena mboten syukur. Tidak syukur. Nggih mangke-mangkene nggih. Putra-putrine bilih mboten bakal betah ugi teng griya. Mboten bakal betah teng pundi teng griya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunipun sebagus-bagus contoh sepindah malih iki sering kita enget-engetake sebaik-baik contoh adalah sinten Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menjadikan rumah ini rumah ingkang betahi. Rasulullah bersyukur dengan istri-istri beliau sebagaimana istri-istri beliau juga bersyukur dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa ingkang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disyukuri. Sampai pernah dalam satu bulan sesasi niku kendel mboten maksudipun geni mboten murut. Mboten murup geni wonten ing dalemipun Rasul sallallahu alaihi wasallam ndak masak. Nggih. Nek sakniki teng warung nggih, Pak, nggih. Nggih niki ngendikane, Pak, nggih. Masak ya ora ning catering ngene ta. Nggih sami mawon ngene iki. Iki mboten iki jan mboten murup geni. Lho dahare napa Rasul sallallahu dahare ming toya petak kalih korma, korma kormanipun kemawon sanes korma sing bagus. Nggih. Sesasi. Ning mboten wonten critane kok garwanipun Rasul sami napa nanglu. Boten. Ah, Madinah rumiyin sampun nate paceklik. Nggih, memang paceklik juga pernah seperti itu dulu. Rasulullah sampun nate ganjel napa? Padaranipun dengan batu. Dulu paceklik juga pernah. Ya normale nek kita lihat zaman rumiyin, zaman sakmenika sing naminipun korma basah itu banyak di freezer. Nggih. Teknologi zaman sekarang. Bukan musimnya tapi ada. Nek zaman rumiyin sebabipun kathah, nggih paceklik. Juga mungkin karena memang Allah Azza wa Jalla menguji ya dengan kemiskinan, kekurangan, diuji. Rasulullah SAW dipun uji, termasuk diantaranya terkadang beliau mendapatkan kondisi ingkang kados mekaten. Ananging keluarga Rasul, rumah Rasul menjadi rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Sebab niki kalau wau terus berusaha bersyukur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggih menawi urusan griya sampun rampung nggih mesti langsung napa afwan urusan luar sudah selesai langsung napa kundur di rumah ya berjumpa dengan istri beliau ya sallallahu alaihi wasallam panjenengan insyaallah sampun nate midanget hadis bilih Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci ya tidur sebelum napa maghrib nggih dan napa begadang ngobrol sesudah napa isya. Nah, kebiasaanipun Rasul ba'da isya langsung napa sare. Niki saged dipun fahami bilih Rasul banyak di rumah. Nggih. Mboten langsung yuk terus napa bar isya terus tidak pulang ke rumah misalipun. Nggih. Nah, ngeten nggih. Niki termasuk kebiasaan kula panjenengan sami bilih niki. Nggih. Niki saged ndadosake mboten mboten saene suasana saged kemawon. Anake ngenteni bapak nang ndi ora teko-teko nah. PR garapan ora teko bapak ya. Akhire bapake wangsul anake wis napa? Turu, repot niki nang nggih. Nggih. Bojone wis gaweake kopi. Jare kepengin kopi panas wis tak gaweke ora bali-bali. Nah. Akhire adem nggih. Wis niki. Akhire kan dados suasana mboten apa? Mboten enak sepisan pindho sedina rong dina mboten masalah. Enak terus dinten-dinten kula panjenengan sami kok menunjukkan tidak betahnya saya di rumah. Nah, niki mboten pas nggih. Wabillahi taufiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam tampak mensyukuri dan ditampakkan kebahagiaan beliau kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Termasuk nalika istri-istri beliau dalam keadaan haid, haid niki. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk memakai kain. Pakai kain di atas pusar nggih, sampai ke bawah. Lajeng seperti biasa sebagaimana suami dan apa istri. Nggih, menghindari tempat haid kemawon. Artosipun bagaimana kedekatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan garwa-garwanipun. Nggih, shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki syukur. Syukur niki perlu dilatih. Nggih, perlu dilatih. Omahku ora ombo, sempit. Tapi saya harus melatih bagaimana saya bersyukur. Senajan pertamane ora betah, bagaimana saya bisa betah di rumah, betah. Normalnya ingkang namine pun istri luar biasa kalau ditinggal. Pernah ada orang cerita ke saya. Nggih, iki pilih kita tutup. Nggih, kali pinten-pinten cerita ya. Dia cerita, istri saya namine tiang estri kan nek bahasa napa nggih? Basa Jawane jiden. Jiden iki napa nggih? Gampang wedi. Takut ya penakut nah ini nah kecing ngeten nggih kecing nah ini suaminya sudah kerja malam pulangnya selalu ditinggal nah nge. Ditinggal terus nah iki nggih suwi-suwi nek mis dina rong dina mboten masalah tapi kalau sudah sampai setengah bulan ya dua tahun setahun nggih jangan disalahkan kalau kemudian sang istri apa ya tidak betah di rumah inginnya pulang ke rumah napa mertua, nah, enggak pernah diurusi. Ya, pulangkan saja ini cerita ini. Okay. Sitare ngoten warah wat nggih. Iya, nggih, pripun niku? Napa niku? Nggih, monggo, Pak. Masalah sakinah. Nggih. Sakinah itu apa? Orang Muslim bisa enggak mendapatkan sakinah? Orang Muslim maksudnya. Iya. Tapi dia punya rasa iya. Itu bisa kita berikan sakinah. Oh, ngeten. Nggih. Iya. Taib. Pertanyaan penting nih kok. Apakah sakinah juga bisa dirasakan oleh non Muslim? Maksudipun kebahagiaan, kelapangan, ketenangan. Ya jawabannya pun saged tetapi sebatas dunia saja. Nggih. Pancen misalnya wong napa kafir non muslim nggih bojone manutan banget nggih. Misale nggih. Omahe jembar. Ombo duit akeh lah. Napa-napa gampang. Nggih nek secara duniawi seneng nggih mboten? Seneng. Ya. Nggih. Dari sisi duniawi tapi luar biasa. Allah siksa dalam bentuk yang lain. Pilih ketakutan hartanya napa? Mboten duwe iman. Sehingga kalau ada musibah itu akan tampak orang yang imannya kuat dengan orang yang tidak napa? Kuat imannya. Ini tiang-tiang ingkang mboten duwe iman, termasuk tiang muslim ning imanipun napa? Kurang. Menawi Allah uji musibah bandane niki kobong kabeh. Sing niki tetep biasa, sing-sing nika mlebet ing rumah sakit. Iki wonten ingkang kados mengaten. Iki bedanipun ngeten. Jadi kebahagiaan itu ya sebatas dalam masalah napa? Dunia. Ngeten sebatas dunia. Dan dia bisa tenang. Namun tenang sebatas urusan napa? Dunia kemawon, adapun kebahagiaan ingkang hakiki mboten wonten. Mboten wonten. Karena ketergantungannya bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala alam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pilih ingkang terakhir kita tutup nggih. Sebab barokah ingkang nomor 3, ingkang nomor kali kalau syukur, ingkang nomor 3 menghidupkan rumah kita dengan zikir dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nggih. Menghidupkan rumah kita dengan zikir dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga rumah menika insyaallah dados rumah ingkang sae. Datu sakit kula betah dipun berkaitin dengan Allah Azza wa Jal. Di antara dalilipun sabda Nabi SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura. Jadikanlah di antara salat-salat sunnah kalian di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian menjadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Nggih. Wonten ing kisah Maryam, nggih, kisah Maryam. Maryam menika tinggal di rumahnya Zakaria, dalemipun sinten? Nabi Zakaria. Nggih, wonten ing mihrab, mihrab menika maksudipun panggenan tempat ibadah. Allah Subhanahu wa taala ngendika kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya sinten? Maryam, di situ selalu melihat rizqon, rizki saking Allah Subhanahu wa taala. Dipun riwayatake wonten ing tafsir, bilih di tempatnya Maryam nika selalu ada buah-buahan. Nggih. Musim panas wonten buah-buahan musim dingin. Musim dingin wonten buah-buahan musim panas. Padahal nek rikala zaman niku nggih mboten saged niku. Niki termasuk karomah. Termasuk karomah. Nggih. Ngantos Nabi Zakaria tanglet anna laki hadza soko endi iki, nah, ditanya oleh Zakaria ya. Lajeng Maryam menjawab, ini dari sisi Allah, dari sisi Allah. Nah, ketika itulah kemudian Nabi Zakaria semangat dan lebih semangat berdoa kepada Allah, nyuwun sebatas Allah taring putra dumateng Nabi Zakaria, karena Allah bisa memberikan segala sesuatu. Nyuwun dumateng Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah, ketika itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, ya Allah berikan untukku zuriyah, okay, keturunan. Lajeng Allah memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria seorang putra yang bernama Yahya. keputranipun Nabi Zakaria. Anika ugi contoh nalika rumah digunakan sebagai tempat ibadah turun kebaikan. Ini karomah turun kepada siapa? Ya, Maryam alaihi salatu wassalam. Mugi-mugi ma'asyiral muslimin diskusi ingkang sederhana menika nggih lan saestu menika perkawis ingkang kula yakin panjenengan sampun mangertos, sampun memahami, ananging sepindah malih mboten wonten salahipun kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal tansah memberkahi griya-griya kula sedaya panjenengan sami, lan Allah Azza wa Jal ndatosake saadah kebahagiaan kula panjenengan mboten namung kebahagiaan wonten ing donya kemawon sifatipun duniawi, ananging ugi Allah lengkapi dengan kebahagiaan agami, kebahagiaan akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.